Setuju teman-teman di belakang, silakan Kaoso tak berdaya. Terima kasih bosku. Kalau aku kasih bukan aku. you bolo-bolo mayang yang sudah hadir semuanya. Edward Arisna. Okay. Di studio banyak banget teman-teman di belakang. Ada sahabat-sahabatmu.